الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian dari kitab syarah الأصول الثلاثة karya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan حفظه الله تعالى di mana kita di pertemuan sebelumnya telah membahas penjelasan beliau mengenai perkataan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap matan al-usul tsalatsah ini yaitu a'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ketahuilah semoga engkau dirahmati oleh Allah bahwa wajib bagi bagi kita bagi setiap muslim untuk mempelajari atau untuk mengetahui empat masalah. Yang pertama adalah al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah dan mengetahui tentang agama Islam. Maka di sini pensyarah berkata Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau berkata, qauluhu ma'rifatu dinil Islam alladhi huwa dinu hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan dinul Islam itu adalah din hadzal rasul. Agamanya rasul ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa dinullah azza wajal alladhi amara bihi ibadah. Bahkan itu adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan bagi para hamba-hambanya untuk beragama dengan agama tersebut. Walladzi amaraka biittiba'ihi wa anta mutalabun bihi la budda an ta'rifa hadzal din. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kita semua untuk mengikuti agama ini dan engkau mutalabun bih dan engkau itu ya diperintahkan diperintahkan oleh syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk beragama dengan agama tersebut. La budda an ta'rifa hadzal din. Maka ketika kondisinya demikian, ya tidak boleh tidak wajib bagi kita untuk mengetahui tentang agama ini. Wal Islam huwa dinu jami'ir rasul. Dan Islam itu adalah agama seluruh rasul. Kullu rusul dinuhum al-Islam bima'na al-am. Semua rasul ya semua nabi dan rasul itu agamanya adalah Islam. Dengan makna yang umum Islam dengan maknanya yang umum itu adalah agamanya seluruh nabi dan rasul ya fa kullu man ittaba'a rasulan minar rusul fa huwa muslimun lillahi azza wajalla munqadul lah. Maka barang siapa yang mengikuti seorang rasul dari kalangan ya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fa huwa muslimun lillahi azza wajalla, maka dia adalah seseorang yang ya berserah diri kepada Allah Azza wa Jal munqadullah, yang mentaatinya, muwahhidullah, yang mentauhidkannya. Hadzal Islam bima'nahul 'am. Maka ini adalah Islam dengan maknanya, ya, dengan makna Islam yang umum. Karena Islam itu ada dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna Islam secara umum adalah agamanya seluruh Nabi dan Rasul. Ya, selama seseorang itu mengikuti ya seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kaum tersebut atau kepada umat tersebut di zaman tersebut, maka ya orang yang mengikuti nabi dan rasul ini adalah seorang muslim. Yang harus digarisbawahi di sini adalah ya bahwa seluruh ajaran nabi dan rasul ya dari sisi akidah dari sisi keyakinan itu sama. Ya, jadi mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa di sini Syekh menyebutkan muwahhidullah. Yaitu ya orang yang mengikuti nabi dan rasul tersebut semuanya mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Ya, jadi ini wajib untuk kita garis bawahi ya bahwa akidah tauhid yang diajarkan oleh seluruh nabi dan rasul itu sama. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membahas ya tentang masalah akidah, masalah tauhid, maka itu sama. Karena Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang mengutus mereka semua. Ya, dan ketika mereka semua para nabi dan rasul ya mengajarkan kepada kita bagaimana ya sifat Allah, apa saja nama Allah, sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, maka tentunya pasti akan sama saja. Ya, sehingga dan ketika mereka mengajarkan kepada ya kaumnya bagaimana apa yang terjadi kehidupan setelah dunia ini, ya kemudian apa yang akan terjadi di akhirat dan seterusnya, maka semuanya sama. Oleh karena itu, ya setiap orang yang mengikuti Nabi dan Rasul tersebut, selama ya ajarannya benar, ya sesuai dengan yang diutus, sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul tersebut, maka mereka adalah Muslim. Ya, agamanya adalah agama Islam. Maka ini adalah Islam bima'nahul 'am. Islam dengan maknanya yang umum. Ya. Innahu dinur rusul jami'an. Fal islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal khulus minasy-syirki wa ahlih. Ya, jadi Islam itu adalah agamanya seluruh rasul ya yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia. Fal islamu huwa al-istislamu lillah bittauhid. Maka Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya. Sehingga ketika ada seseorang mengklaim khususnya di zaman ini, ya di zaman setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kemudian mengklaim bahwa mereka berserah diri juga, mereka tunduk juga kepada ya kepada Tuhan versi mereka. Maka kita katakan bahwa ini bukanlah Islam. Ya. Mengapa? Karena Islam itu ya ditandai dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk zakat, puasa, haji jika mampu dan seterusnya, maka ya orang-orang yang tidak mau mentaati masalah ini tentunya ya mereka ya khususnya setelah mereka tidak bertauhid, maka ya mereka tidak bisa disebut sebagai Islam. Ya, wal khulus minasyirki wa ahli. Dan ya khulus minasyirki wa ahli. Ya, yakni ya khulus itu bisa dimaknai ya dengan berlepas diri, ya berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang memiliki kesyirikan tersebut, orang-orang yang mendakwahkan kesyirikan tersebut, maka ya, berserah diri atau berlepas diri dari mereka dan berlepas diri dari kesyirikan, ya itu adalah suatu yang wajib di dalam Islam, sebagaimana itu adalah ya makna dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maknanya selain mentauhidkan Allah, tetapi juga ya berlepas diri dari kesyirikan. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima hal. Ya, Islam itu dibangun di atas lima hal. Jika seseorang mengklaim bahwa ya dia juga muslim, Islam itu adalah setiap seseorang yang berserah diri dan tunduk kepada Tuhannya, maka itu sudah muslim. Itu juga Islam. Ini perkataan orang-orang liberal, ya. Maka kita katakan yang namanya Islam dibangun di atas lima hal. Ya, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat ya, wa shaumi ramadan wa hajjil bait wa nistata'a ilaihi sabila. Yaitu di atas lima hal, lima rukun Islam. Maka ketika kita tidak mendapati ya, orang lain kemudian bertauhid kepada Allah, ya, kemudian tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, kemudian juga tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji jika mampu, maka tidak bisa kita katakan dia berada di atas Islam. Ya, maka Islam walaupun kita maknai secara umum memiliki komponen ini, mentauhidkan Allah, berlepas diri dari kesyirikan. Ya, ini poin yang sangat penting ya supaya kita tidak terjerumus pada syubhat-syubhat semisal syubhatnya orang liberal. Amal Islam bi ma'nahu al-khass fa huwa alladhi ba'atha Allahu bihi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu ba'da bi'tsati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la dina illa dinuhu alaihi salatu wassalam. Adapun Islam dalam maknanya secara khusus, ya, maka Islam itu adalah ya ajaran yang Allah Subhanahu wa taala utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan ajaran tersebut, untuk menyampaikan ajaran tersebut ke ya ke manusia, ya dimulai dari orang-orang Arab di sekitar beliau. Li'annahu ba'da bi'tsati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ladina illa dinu alaihi salatu wassalam. Karena setelah ya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada agama yang diakui oleh Allah kecuali agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Islamu in hasara fi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam fala yumkinu lil yahudi ay yaqul ana muslim aw in nasrani yaqul ana muslim ba'da bi'tsati nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yatba'u. Ya, maka Islam itu setelah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, maka Islam itu terbatas pada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yumkinu lil yahudi ay yaqul ana muslim. Tidak mungkin bagi seorang Yahudi kemudian dia berkata, saat ini dia berkata saya muslim. Atau orang Nasrani saat ini dia berkata ana muslim. Ya. Tidak bisa bagi orang Yahudi untuk kemudian berkilah saya mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam, atau saya mengikuti ya orang Nasrani berkilah saya mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, sudah menyampaikan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada klaim lagi bagi orang Yahudi ataupun Nasrani untuk mengatakan ana muslim. Ya. Karena agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasakhul adyan kullaha. Ya, memansuh yakni menganulir seluruh agama yang ada sebelumnya. Maka orang Yahudi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus, ketika itu masih di zaman Nabi Musa alaihissalam, maka orang Yahudi adalah muslim. Mereka adalah kaum muslimin selama mereka bertauhid, selama mereka berlepas diri dari kesyirikan, yakni selama mereka menjalankan ajaran Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Akan tapi setelah ya nabi atau rasul setelahnya diutus terutama kepada orang-orang Bani Israel, ya, setelah Nabi Musa alaihissalam kemudian datang Nabi Isa alaihissalam, maka orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam mereka menjadi orang kafir. Ya, sedangkan orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam pada saat itu mereka adalah muslim. Ya. Walaupun mereka menyebut Nasrani akan tapi mereka muslim di zaman itu, ya. Maka penyebutan nama tidak penting, akan tetapi hakikatnya adalah apakah mereka bertauhid kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan mengikuti ya mengikuti ajaran nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di saat itu. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ya dengan semua bukti ya mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya, maka orang Yahudi dan Nasrani wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Baru setelah mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, baru pada saat itulah mereka adalah seorang Muslim. Ya, ba'da bi'tsati Nabi SAW wa huwa la yatba'u. Maka ini adalah catatan penting, ya, yaitu tidak bisa bagi mereka untuk mengklaim bahwa mereka di atas Islam, mereka berada di atas agama yang benar setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara mereka tidak mengikuti beliau. Fal Islamu ba'da bi'tsati nabi huwa ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam setelah diutusnya nabi itu adalah mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Ya, maka ini syarat Supaya Allah mencintai kita, kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal Islam bi ma'nahul 'am wa bi ma'nahul khas. Maka ini adalah Islam dalam maknanya yang umum dan dalam maknanya yang khusus. Maka kita ambil faedah dari sini bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya manusia, kepada kaumnya masing-masing sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu diketahui namanya oleh kita ataupun tidak diketahui, maka itu semua adalah ya kita meyakini mereka sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ya beriman ya kepada mereka ya secara umum, yakni beriman bahwa mereka adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari ini adalah kita mencintai mereka, ya kita mencintai mereka karena akidah Islam adalah mencintai seseorang berdasarkan keimanan, ya wala wal bara, ya semakin mencintai seseorang ketika ya kita melihat dia seorang yang mukmin, ya musleh, seorang yang muhsin, akan tetapi ketika ya dia adalah orang yang fasik, orang yang kafir, maka ya kita tidak berwala kepada orang seperti ini. Sehingga konsekuensinya adalah kita mencintai seluruh nabi dan rasul, ya tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita ya paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi dari cinta kita kepada orang tua kita, anak kita, dan diri kita sendiri. Ya, ini akidah akidah Islam. Kemudian ya penulis berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, "Wa huwa ma'rifatu dinil Islam bil adillah." Ya, al-'ilm huwa ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu adalah mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui tentang agama Islam bil adillah. Ya, jadi dengan dalil-dalil. Qauluhu bil adillah la bit taqlid wa innama bil adillah minal Quran wa minas sunnah. Hadza huwal 'ilm. Ya, ketika kita mempelajari agama Islam, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya dengan dalil-dalilnya. La bi taqlid, tidak dengan ya mengikuti sekedar mengikuti saja, akan tapi kita harus mempelajari dalil-dalilnya juga. Ya, wa innama bil adillah minal Quran wa minas sunnah. Akan tapi kita harus mempelajarinya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Inilah yang namanya ilmu. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita menjadikan akal sebagai dalil, seperti yang telah kita singgung di, kalau tidak salah di pertemuan pertama, ya sebagian atau orang-orang mutakallimin, mereka membagi perkara akidah menjadi ya, perkara akliyat dan sam'iyat. Akliyat dan sam'iyat. Akliyat itu adalah ketika seseorang seseorang menyimpulkan sesuatu dalam masalah tersebut menggunakan dalil akal. Ya, landasan utamanya adalah dalil akal. Sedangkan sam'iyat itu adalah ketika ya seseorang menyimpulkan sesuatu dalam masalah tersebut, dalil utamanya adalah dalil Quran dan Sunnah. Maka ada perkara akliyat dan sam'iyat, ini kata mereka. Sehingga ya di dalam perkara akliyat, kalau misalnya kesimpulan yang didapatkan dari dalil akal berbeda dengan kesimpulan yang didapatkan dari dalil naql, yaitu dari dalil Quran dan Sunnah, maka mereka mengedepankan kesimpulan yang didapatkan dari dalil akal. Ya, ini ya akidah mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Razi ketika beliau membahas dalam masalah ini, ya. Jadi menurut mutakallimin, kesimpulan yang didapatkan dari dalil akal itu bersifat qat'i. Sedangkan kesimpulan yang didapatkan dari dalil naql, yaitu yakni Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu sifatnya dhanni. Ya, sehingga ketika mereka kemudian dalam masalah yang mereka kategorikan sebagai akliyat seperti tauhidullah, seperti masalah tentang ya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah mereka kategorikan sebagai akliyat, ya, sebagai akliyah. Sedangkan perkara seperti masalah di akhirat itu sam'iyah. Ya. Sehingga kalau kita berpikir secara sederhana, mereka ketika ingin mengetahui tentang Allah, mereka jadikan akal sebagai landasan utama. Ketika mereka ingin mengetahui tentang masalah akhirat, mereka jadikan dalil Quran dan Sunnah sebagai landasan utama. Ya, ini tentunya adalah ya sesuatu yang tidak pantas. Ya, karena sesuatu yang ghaib selama itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya itu tidak lebih ghaib daripada ya daripada tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih ghaib. Ya, seharusnya lebih berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah ketika ingin mengetahui tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mereka membagi masalah kita menjadi aqliyat dan sam'iyat. Aqliyat, ya, mereka jadikan dalil akal sebagai landasan utama karena sifatnya adalah qat'i, sedangkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah mereka jadikan dalil sekunder karena sifatnya dhanni, ini kata mereka. Sehingga ketika dalil akal dan dalil naql, dalil akal dan dalil Quran dan Sunnah itu bertabrakan kesimpulannya, ya, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dijama, tetapi yang satu berkata menyimpulkan sesuatu, yang satunya lagi menyimpulkan nakidnya, yakni kesimpulannya itu berseberangan dan bertentangan, tidak bisa digabungkan. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mendahulukan dalil akal. Selain karena alasannya bahwa dalil akal itu qat'i, sedangkan dalil naql itu dhanni, maka ya alasan lainnya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ar-Razi, di mana beliau berkata bahwa ketika dalil akal dan dalil naql Quran dan Sunnah itu kesimpulannya bertabrakan, kesimpulannya itu ya tanakut, saling kontradiktif, tidak bisa dijamak, ya, yakni nakidon, saling ya bertentangan. Maka ada empat kemungkinan, kata Rosie. Ada empat kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kesimpulan dari dalil akal dan dari dalil nakal itu sama-sama kita terima. Dan ini tidak mungkin. Karena dua hal yang saling kontradiktif, tidak mungkin kita terima dua-duanya secara bersamaan. Ya, jadi kemungkinan pertama adalah ketika kesimpulan dari dalil akal dan kesimpulan dari dalil Quran dan Sunnah itu kita terima semua. Kalau kita terima semua, maka ini tidak mungkin. Jadi kemungkinan pertama tidak mungkin. Itu kata Ar-Razi. Lanjut ke kemungkinan kedua. Apa kemungkinan kedua? Kesimpulan dari dalil akal dan kesimpulan dari dalil Quran dan As-Sunnah sama-sama tidak diterima. Maka ini juga tidak mungkin. Dari mana kita mau menyimpulkan masalah tersebut kalau kita tidak berlandaskan pada salah satu di antara keduanya? Ya, dan namanya namanya yakni saling kontradiktif. Ya. Ketika kita tidak terima kedua-duanya, maka harus ada ya, hal ketiga. Ya, harus ada hal ketiga, sedangkan perkara nakid itu tidak ada perkara ketiga. Ada kulihat sebelum terlalu jauh. Intinya gampangnya, kemungkinan kedua dicoret juga. Karena kalau kesimpulan dari dalil akal dan kesimpulan dari dalil Quran dan As-Sunnah, kita tolak dua-duanya, terus dari mana kita mau menyimpulkan hukum atau meyakini dalam masalah tersebut. Ya, sehingga kemungkinan dua dicoret. Kemungkinan ketiga, kata Ar-Razi, adalah ketika dalil Quran dan As-Sunnah, kesimpulan dari dalil Quran dan As-Sunnah dan kesimpulan dari dalil akal itu saling kontradiktif, maka kita ambil kesimpulan dari dalil Quran dan As-Sunnah. Ini kemungkinan ketiga. Maka ya, kalau misalnya kesimpulan dari dalil Quran dan As-Sunnah kita ambil dan kita buang kesimpulan dari dalil akal, kata Ar-Razi, ini menunjukkan bahwa akal kita bermasalah. Akal kita bermasalah. Karena kesimpulan dari dalil akal dibuang. Padahal dengan akal kita ya, kita bisa meyakini, kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dalil. Kalau akal kita diklaim bermasalah, yang itu ditandai dengan dibuangnya kesimpulan dari dalil akal, sementara akal itu, dengan akal itu kita bisa menyadari bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah, ya, adalah dalil, bahwa ayat dan hadis ini adalah dalil dalam masalah ini secara secara spesifik, sehingga kita bisa menyimpulkan dari lafaz ayat dan hadis ini kesimpulan ini yang ini bertentangan dengan kesimpulan dari dalil akal. Kalau akal kalau kesimpulan dari dalil akal kita buang, maka ini berkonsekuensi akal kita bermasalah, padahal dengan akal yang sama tersebut kita menyimpulkan, ya, kesimpulan tersebut dari Quran dan Sunnah, dari ayat dan hadis, maka ini tidak diterima, kata Ar-Razi. Ya, ajib, ya, argumentasinya ajib. Maka sehingga kata Ar-Razi, berdasarkan metode sabr wa taqsim seperti ini. Sabr wa taqsim itu intinya, ini pembahasan di usul fiqh. Yani sabr wa taqsim itu adalah ketika kita membahas sesuatu, kita berusaha mendaftar, membuat list daftar tentang semua kemungkinan yang ada, kemudian kita coret satu-satu kemungkinan yang tidak mungkin. Nah, ini yang dilakukan oleh Ar-Razi saat ini. Sehingga ketika kemungkinannya cuma 4 dan 3 dicoret, kemungkinan pertama, kesimpulan akal dan kesimpulan Quran dan Sunnah sama-sama diterima, coret, tidak mungkin. Kesimpulan dari dalil akal dan kesimpulan dari dalil Quran dan Sunnah tidak diterima semua, coret, tidak mungkin. Kesimpulan dari dalil Quran dan Sunnah diterima, kesimpulan dari dalil akal ditolak, coret, tidak mungkin. Sehingga apa yang tersisa? Yang tersisa adalah kemungkinan keempat, kesimpulan dari dalil akal diterima, kesimpulan dari dalil Quran dan Sunnah ditolak. Maka ini adalah thariqah mutakallimin. Ini adalah bagaimana orang-orang mutakallimin itu, ya, beragama. Mereka mengedepankan dalil akal. Maka ini adalah kebatilan, ini adalah kesalahan. Ketika misalnya, ya, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika, ya, kesimpulan dari dalil akal itu bertentangan, kontradiktif dengan kesimpulan dari dalil Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah petunjuk bahwa akal kita terbatas, sebagaimana mata kita terbatas, telinga kita terbatas, penglihatan kita terbatas, tidak bisa melihat apa yang di balik dinding. Ya, kita tidak bisa kecuali dindingnya, ya, pakai meta material, yakni itu bahasan lainnya, ya, indeks bias negatif dan seterusnya, akan tetapi ala kulihal. Dan pendengaran kita terbatas, ya, pendengaran kita terbatas, tidak bisa mendengarkan seluruh frekuensi, ya, ada frekuensi, rentang frekuensi tertentu yang hanya bisa, yang kita hanya bisa mendengar, dan kita tidak bisa mendengar, ya, kalau amplitudo suaranya sudah terlalu lemah gitu, ya, ini bahasanya sudah terlalu teknis, ya. Kalau suara yang terlalu jauh, sumber suara yang terlalu jauh, kita nggak bisa mendengar, gitu kan? Maka pendengaran kita terbatas. Demikian pula akal kita juga terbatas, ya. Akal kita juga terbatas, sehingga ketika kesimpulan dari dalil akal dan kesimpulan dari dalil Quran dan Sunnah itu bertentangan, maka itu menunjukkan, ya, dalam masalah tersebut kita harus ittiba' kepada dalil, sami'na wa ta'na. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dan inilah pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang-orang mutakallimin. Qala Ibnul Qayyim fil Kafiyah Asy-Syafi'iyah, ya, ini ada sedikit ya, cetakannya atau tulisannya tidak begitu jelas karena harus mencari dari kitab aslinya atau dari cetakan yang lebih baik. Ya, jadi Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata di Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah, "Al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bain ra'yi fulani." Ilmu itu adalah, ya, qala Allah qala Rasuluhu. Ilmu itu adalah, ya, firman Allah dan sabda Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sahabatuhum ulul irfani, dan perkataan sahabat mereka adalah orang-orang yang berilmu. Man ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'i fulani. Bukanlah ilmu ketika engkau menegakkan khilaf secara bodoh antara rasul dan antara pemikiran fulan. Ya, jadi ilmu itu adalah qala Allah, qala rasuluh, dan qala sahabah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yakni ayat Al-Qur'an, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni hadis, kemudian qala sahabah karena kita ingin mengetahui bagaimana para sahabat memahami ayat dan hadis tersebut. Ya, sehingga ini adalah ya berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu, sesuai dengan pemahaman para salaf. Ya, itulah yang dimaksud dengan manhaj salaf, yakni beragama atau memahami agama sesuai dengan pemahaman para salaf generasi terdahulu, yakni para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Maka inilah ya cara memahami agama yang benar, dan para sahabat tidak mendahulukan dalil akal dibandingkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga jelas ya perkataannya Ar-Razi tadi itu bertentangan dengan pemahaman generasi terdahulu. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasul wa baina ra'i fulani. Ilmu itu bukanlah ketika engkau menegakkan khilaf, yakni mempertentangkan ya secara bodoh, ya ketika ada orang mempertentangkan antara perkataan rasul dan perkataan ya fulan, ya maka ini adalah ya sesuatu yang bodoh, sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, ya sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim tadi, safahata, yakni bodoh. Jadi ketika kita membenturkan antara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ra'yu, yakni ra'i fulan, ya akalnya fulan, maka ini adalah sebuah kebodohan. Ya, kita bisa memahami juga dari bait ini, dari perkataan Ibnu Qayyim ini, bahwa ya, tidak boleh bagi kita untuk mempertentangkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah dalil, yaitu adalah as-sunnah, dengan ra'i fulan, dengan akal fulan. Tidak boleh. Ya. Hadza huwa al-'ilm. Itu kata Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala, ini adalah ilmu. Ilmu itu adalah qala Allah, qala rasuluhu, wa qala sahabah. Ya. Ilmu itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat dan generasi terdahulu dari kalangan tabi'in dan tabi' tabi'in. Itulah ilmu. Al-ilmu huwa ilmu al-kitab wa sunnah. Ilmu itu adalah ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Amma aqwal ulama fahiyya tashrahu wa tuwaddihu faqat kalam Allah wa kalam Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya perkataan para ulama, maka itu hanya sekedar menjelaskan ya dan memperjelas, ya hanya sekedar menjelaskan kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakunu fiha aw fi ba'dihi khata. Dan bisa jadi ya di perkataan ulama tersebut atau di perkataan sebagian atau di sebagian dari perkataan ulama tersebut ada kesalahan. Wal adillah laysat kalam al ulama, innamal adillah hiya al ayat al quraniyah wal ahadits an nabawiyah. Dan dalil itu bukanlah perkataan ulama, sesungguhnya dalil itu adalah ayat Quran dan hadis Nabi. Wa amma kalamul ulama fa huwa syarihun wa muwaddihun wa mubayyinun lidzalik la annahu dalil fi nafsi. Adapun penjelasan para ulama, perkataan para ulama, maka itu adalah ya penjelas dari ayat dan hadis, bukan bahwa perkataan ulama itu adalah dalil itu sendiri, sehingga akalnya seorang ulama bukan dalil itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, ya, wajib bagi kita untuk membedakan hal ini. Ya, tentunya kita tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar kecuali dengan ya bantuan para ulama, kecuali setelah dijelaskan oleh para ulama. Sehingga perkataan ulama di sini hanyalah penjelas. Dalilnya itu sendiri adalah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara perkataan ulama adalah penjelas. Ya, jadi ini dalam semua aspek agama, tidak hanya masalah akidah kan, tapi juga dalam masalah fikih. Ya, kita tidak bisa ya memahami langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi kita butuh bantuan. Seluruh mustahid sekalipun, mustahid adalah orang yang bisa langsung menyimpulkan dalil, menyimpulkan kesimpulan dari dalil. Akan tetapi di masa awal ya hidupnya, dia pasti harus belajar terhadap belajar dari seorang guru, belajar dari seorang ulama. Maka kita katakan seseorang ketika dia ingin ya mengambil ilmu dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti butuh bantuan ulama. Justru merupakan keharusan untuk mempelajari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut dari penjelasan para ulama, seperti yang kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan sekarang adalah kita mempelajari masalah-masalah akidah menggunakan kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Dan tentunya perkataan Syekh Al-Fauzan ini ya dilandasi oleh ya beliau ketika belajar akidah juga belajar dari ya guru beliau, belajar dari ulama. Maka itulah yang dimaksud, yakni kita harus menempatkan mana dalil, mana penjelasan ulama. Sehingga ketika ada dua ulama, alhamdulillah ya tidak hanya satu di dunia ini, semakin banyak ulama itu semakin bagus ya. Semakin sedikit ulama itu semakin ya merupakan musibah, semakin musibah. Maka ketika ya ada beberapa ulama yang memiliki penjelasan yang berbeda atas ya ayat atau hadis yang sama, maka tentunya ini bisa kita bisa bandingkan mana yang lebih mendekati ya kebenaran, mana yang lebih mendekati yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bisa dengan membandingkan dengan perkataan ya para generasi terdahulu, perkataan sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, amalan-amalan mereka dan seterusnya. Sehingga ya jadi yang harus kita pahami di sini adalah kita memiliki ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika kita memahami ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, bisa jadi pemahamannya berbeda. Dalam masalah akidah, berbeda pemahaman itu sedikit. Ya, kalau beda pemahaman biasanya ini merupakan alarm. Bisa jadi ini merupakan akidah yang menyimpang atau manhaj yang menyimpang. Tapi dalam masalah fikih, perbedaan pandangan, perbedaan perspektif itu sangat mungkin terjadi dan bahkan itu banyak sekali terjadi. Ya. Walaupun sebagian ulama, seperti misalnya, kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kalau tidak salah juga Al-Amidi rahimahullah, ada tidak yakin, mereka mengatakan bahwa masalah ijma'at dalam masalah fikih itu jauh lebih banyak daripada masalah khilaf. Ya, sebenarnya ijma'at, masalah yang disepakati oleh seluruh ulama, oleh seluruh mustahid dalam masalah fikih, kita bicara fikih ya, mereka berkata ijma'at itu lebih banyak daripada khilafat, jauh lebih banyak daripada khilafat. Tidak hanya sekadar lebih banyak kan, tapi jauh lebih banyak daripada masalah khilafiyah. Ala kulli hal, itu tidak membuat kita terhalangi dari berkata bahwa banyak ya masalah khilaf di ilmu fikih. Dan masalah khilaf ini kebanyakan terjadi karena perbedaan perspektif ketika melihat ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa juga disebabkan oleh ya perbedaan mengenai apakah hadisnya sahih atau dhaif. Akan tetapi juga banyak sekali disebabkan oleh perbedaan perspektif, perbedaan cara pandang dan perbedaan yakni menggabungkan antara dalil-dalil yang berbeda. Ya, sehingga dalam masalah ini ketika ulama banyak, kemudian perspektifnya berbeda-beda, ya maka kita harus mencari ya perkataan ulama yang paling mendekati kebenaran, ya paling mendekati ya dalil-dalil yang ada dan ya perkataan-perkataan para sahabat yang kita ketahui. Baik. Maka walaupun dalam masalah akidah tidak banyak perbedaan perspektif, akan tapi wajib bagi kita untuk tetap mempelajari ya akidah dari dalil-dalilnya, ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menggunakan bantuan para ulama, dengan menggunakan ya, dengan belajar kepada para ulama. Ya. Mengapa? Karena ya, bahkan dalam masalah akidah, ya, kebanyakan yang membuat ahlul bidah terjerumus kepada bidah itu adalah ketika mereka hanya mengambil sebagian dalil kemudian meninggalkan sebagian dalil yang lain. Ya. Ini problem. Kalau dalam masalah fikih, ini masalah menjama' ya, bainal adillah atau mentarjih bainal adillah, menggabungkan dalil-dalil yang ada atau mentarjih ya. Itu tidak masalah kalau dalam masalah fikih itu yakni selama itu termasuk dalam perkara khilafiyah tidak masalah. Akan tetapi ya perkara khilafiyah istihadiyah tidak masalah. Akan tetapi dalam masalah akidah kebanyakan ahlul bidah terjerumus kepada bidahnya, ke dalam bidahnya karena masalah ini, mengambil hanya dari sebagian dalil kemudian tidak mengambil dari sebagian dalil yang lain atau salah dalam menggabungkan dalil-dalil. Ya. Sehingga ketika yang diambil hanyalah dalil, satu dalil atau dua dalil saja, sebagian dalil saja, kemudian tidak melihat dalil yang lain, nanti dia bisa menjadi, ya, dia menjadi ya, kehilangan kuyut dalam masalah akidah itu berbahaya. Kuyut itu maksudnya apa ya? Kuyut itu adalah batasan-batasan, pengecualian-pengecualian. Yang ini bisa kita dapatkan ketika kita melihat banyak dalil. Ketika kita menggabungkan banyak dalil, tidak hanya sebagian dalil saja, kan, tapi seluruh dalil yang ada dalam masalah tersebut, kita akan mendapati, oh ternyata dalam masalah ini ada pengecualian, ada batasan, ada penjelasan, tambahan, dan seterusnya. Ini masalah akidah. Masalah akidah itu harus terperinci. Membahas masalah akidah itu harus terperinci. Tidak boleh global. Kalau belajar pertama kali, global, nah. Tapi tidak boleh kemudian dibiarkan global terus. Harus dijelaskan secara terperinci. Apakah ini syirik? Harus diperinci. Kalau begini syirik, kalau begini syirik akbar, kalau begini syirik asghar, kalau begini bisa jadi tidak, dan seterusnya. Apakah perbuatan ini kufur? Kalau begini kufur akbar, kalau begini kufur asghar, kalau begini, dan seterusnya. Apakah orang itu kafir? Nah, ini berbahaya. Tidak boleh sembarangan ya mengkafirkan orang secara ta'yin, secara person. Akan tetapi ya perincian-perincian dalam masalah ini banyak sekali. Itu mengapa ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, harus dilakukan oleh para ulama. Kemudian dalam masalah ya ketika seseorang kemudian terjerumus pada ya kesyirikan atau kekufuran, apa hukum orang ini? Ini butuh perincian banyak, uzur bil jahl dan seterusnya. Banyak sekali perincian. Sehingga ketika kehilangan sebagian dalil atau tidak mau menerima dari sebagian dalil padahal itu harusnya diterima, atau sengaja mengambil hanya sebagian dalil saja kemudian tidak mengambil sebagian dalil yang lain, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Oleh karena itu harus belajar akidah. Walaupun kita katakan tadi perspektifnya sama, akan tapi bisa jadi perspektifnya berbeda kalau kita sudah melihat banyak dalil. Ya, bagaimana menggabungkan dalil ini, bagaimana mendudukkan dalil ini. Ini kita harus belajar kepada ulama yang akidahnya lurus, manhajnya lurus sehingga bisa menjelaskannya dengan benar, ya, tidak menjelaskan dengan pemahaman yang salah, perspektif yang salah. Dan sebagian besar ahlul bidah terjerumus ke dalam bidahnya karena masalah ini. Sebagaimana perkataan Syekh Safri hafizahullah ta'ala dalam salah satu kuliah beliau. Hadhihi hiya al-mas'alatu al-ula wa hiya al-asas. Bada biha Syekh rahimahullah li'annaha hiya al-asas wa innama yubda'u atau wa innama yabda'u bil akidah, sama saja. Wa bil asas بالتعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأصل وهي الأساس. Maka ini adalah masalah pertama, ya, masalah pondasi yang masalah akidah, yaitu mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Rasulnya, mengetahui tentang agama Islam secara ya terperinci berdasarkan dalil-dalilnya, maka ini adalah perkara pertama dari empat perkara yang hendak beliau sebutkan, yaitu ilmu, amal, dakwah, sabar. Maka masalah ilmu ini adalah masalah pertama. Asy-Syaikh rahimahullah, yani Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memulai pembahasan kitab beliau ini, matan beliau ini Al-Usulus Tsalatsa, dengan masalah yang pertama itu yakni ilmu, di annaha hiyal asas. Ya, karena ini adalah asas. Tiga hal tadi, mengetahui tentang Allah, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tentang agama Islam, ini adalah tiga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap orang di alam kubur. Ya, tiga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap orang di alam kubur. Ya, maka ini adalah asas, ini adalah pondasi. Wa inna ma yabda'u bil aqidah wa bil asas bit ta'allum wa ta'lim wa da'wah ila Allah azza wa jalla. Ya, seseorang itu ya, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau memulai ya kitabnya ini dengan akidah. Ya, memulai ketika mengajar, ketika belajar dan ketika mendakwahkan ya Islam kepada orang lain, beliau memulai dengan akidah dan memulai dengan ya asas, satu yang menjadi pondasi di Islam, yaitu akidah, itu tauhid. Yabda'u bil aqidah li annaha hiyal asl wa hiyal asas. Ya, beliau mulai dengan akidah karena itu adalah ya yang merupakan pondasi dan asas dari agama ini. Ya, maka kemudian yang kedua, masalah yang kedua yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah al-amal bihi, mengamalkan ilmu. Qauluhu al-amal bihi ay bil ilmi li'annahu la yakfi anna al-insana ya'lamu wa yata'allam, ya bal la budda an ya'mal bi ilmi. Ini bisa dibaca yu'allim wa yata'allam. Kita harus melihat kepada rekaman Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ya, karena kalau tidak salah ini kitab ini dari durus beliau, ya, beliau menyebutkan ya'lam atau yu'allim, ya, al-amal bihi yaitu mengamalkan ilmu, ya. Hal kedua yang wajib untuk kita lakukan atau untuk kita ketahui adalah tentang mengamalkan ilmu. Setelah kita belajar ilmu tersebut, itu dibahas di poin pertama, belajar masalah akidah terutama, kemudian bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut, itu adalah ya, poin yang kedua. Karena tidak cukup bagi seseorang untuk ya, mengetahui atau mengajarkan atau belajar, bal la budda ay ya'mal bi ilmi. Tidak boleh tidak bagi dia untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Fal ilmu biduni amalin innama huwa hujjah 'alal insan. Ilmu tanpa amal itu adalah hujjah bagi seseorang. Fala yakunu al-ilmu nafi'an illa bil amal. Sungguhnya ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan amal. Amma man 'alima wa lam ya'mal. Ya. Fahadha maghdubun alaih, li'annahu arafa al-haqqa wa tarakahu ala basirah. Adapun orang yang sudah mengetahui hukumnya akan tapi tidak mengamalkannya, maka ini maghdubun alaih, dimurkai oleh Allah, karena dia telah mengetahui kebenaran dan dia meninggalkan kebenaran tersebut ala basirah, di atas ilmu. Dia sudah tahu, akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Wan-nazim yaqul, kemudian ada seorang ya penyair berkata, ya seorang yakni ulama, seorang ulama berkata, wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasan. Ya, seorang yang mengetahui, seorang yang alim, ya bi 'ilmihi lam ya'malan, akan tapi dia tidak mengamalkan ilmunya tersebut, mu'adzabun min qabli 'ibadil wasan, maka dia akan diazab sebelum ya 'ibadil wasan, para penyembah berhala. Maka ini adalah ya perkara yang besar. Tidak boleh bagi seseorang untuk hanya belajar saja akan tapi tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Wa hadza mazkurun fil hadits syarif, inna min awwali man tus'aru bihim an-nar yaumil qiyamah 'alimun lam ya'mal bi 'ilmi. Ya. Ini disebutkan di hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama akan dibakar ya di neraka di hari kiamat kelak itu adalah seorang alim, seorang yang berilmu akan tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Walaupun dia telah mengetahui hukum, satu masalah saja, hukum atas dalam satu masalah saja, kita katakan dia telah menjadi orang yang berilmu dalam masalah tersebut. Ya, walaupun dia belum bisa dijadikan, ya, belum bisa disebut sebagai alim ulama, kecuali setelah dia mengetahui ya, banyak masalah dan ya, sudah mungkin di perkara agama. Akan tapi satu masalah saja, ketika dia sudah tahu hukumnya, maka kita katakan dia sudah merupakan orang yang ya, berilmu dalam masalah tersebut, mengetahui hukum dalam masalah tersebut. Jika dia tidak mengamalkannya, maka ini berbahaya. Al-ilmu makrunun bil amal. Ilmu itu ya dekat, digandengkan, disandingkan dengan amalan. Wal amal huwa thamaratul ilm. Dan amal itu adalah buahnya ilmu. Fa'ilmun bila amalin kasyajaratin bila thamar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. La fa'idat fiha. Tidak ada faidahnya. Wal ilmu innama unzila min ajlil amal. Ilmu itu sesungguhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah untuk diamalkan. Kama anna al-amal biduni ilmin yakunu wabalan wa dalalan 'ala sahibi. Idza kana al-insanu ya'malu biduni 'amal biduni ilmin fa inna 'amalahu wabalun wa ta'ab 'ala sahibi. Ya, sebagaimana amalan tanpa ilmu itu adalah wabal wa dalal, wabal musibah dan dalal, sesuatu yang membuat seseorang menyimpang. Ketika seorang beramal tanpa ilmu, ini juga berbahaya. Ya, idza kana al-insanu ya'malu biduni ilmin. Ketika seseorang itu beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu akan menjadi musibah bagi dia, kesudahan yang buruk bagi dia, wa ta'ab. Akan menjadi sesuatu yang melelahkan bagi orangnya tersebut, bagi orang tersebut. Ya, mengapa? Karena beramal tanpa ilmu itu ya adalah sesuatu yang haram. Ya, ketika dia beramal, maka ada dua kemungkinan. Dia beramal tanpa ilmu, maka ada dua kemungkinan. Amalannya tersebut ya sesuai dengan ilmu, tetapi dia jadi kebetulan sesuai, atau amalannya tersebut tidak sesuai dengan ilmu yang sebenarnya. Maka ya ketika tidak sesuai dengan ilmu yang sebenarnya, tentu ini ya dia berdosa. Akan tetapi ketika dia ya beramal tapi tanpa ilmu dan ternyata amalannya kebetulan benar, dia tetap berdosa. Karena dia telah ya menjalankan atau melakukan sebuah amalan tanpa dilandasi oleh ilmu dan basirah. Sehingga wajib ada kedua-duanya ini, ilmu dan amal. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Berarti siapa yang melakukan amalan akan tetapi tidak ada perintahnya dari kami dalam masalah tersebut, maka amalan tersebut raddun, yakni mardudun, yakni tertolak. Ya, ini masdar bimakna maf'ul, raddun bimakna mardudun. Walihadza naqra'u fil Fatihah fi kulli raka'atin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh karena itu kita membaca di Al-Fatihah di setiap rakaat salat, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, jalan yang mustaqim, yaitu jalan yang Engkau telah beri kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Fasamallahu alladzina ya'maluna biduni ilmin ad-dallin. Ya. Jadi ini ilmin ya, dibacanya bukan dimudhaf dengan dhallin. Fasamallahu alladzina ya'maluna biduni ilmin ad-dallina. Maka Allah menamai mereka-mereka yang beramal tanpa ilmu, mereka Allah sebut mereka dengan orang yang tersesat, orang yang sesat. Walladzina ya'lamuna wa la ya'malun. Dan Allah menyebut orang yang mengetahui hukumnya, mengetahui ilmunya, akan tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, Allah menyebutnya bil maghdubi alaihi, orang-orang yang dimurkai. Yani dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamat wal afiyah, falnatabah lidzalik fa innahu muhimmun jiddan. Ya, maka wajib bagi kita untuk memiliki perhatian dalam masalah ini karena perkara ini adalah hal yang penting sekali. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas poin yang ketiga, yaitu mendakwahkan ilmu. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.